Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin ajaba al-kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan." Wama al-hayatul dunya illa mata'ul gurur. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama hanyalah sesungguhnya al-hayatul dunya, kehidupan dunia, la'ibun, permainan, walahun, lahun, kesia-siaan, wazinatun, zinah, hiasan yang indah, yang memukau, watafakhurun bainakum, tafakhur bainakum, saling berbangga di antara kalian, wa takathurun fil amwal wal aulad, takathurun fil amwal wal auladi, dan takathur, persaingan siapa yang paling banyak harta dan anaknya. Kama sali ghaithin, seperti mathal, perumpamaan, ka seperti mathal, perumpamaan, permisalan, ghaif, air hujan. Air hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, air hujan yang membuat nabatuhu, tumbuhannya, yakni tumbuhan yang tumbuh dari air hujan itu, ajabal kufara, membuat takjub, terpukau, terpana orang-orang kafir. Thumma, kemudian yahiju nabat, tanaman itu, tumbuhan itu, yahiju, mengering. Yahiju, mengering. Fatarahu musfarran. Fatarahu, mengering, sehingga tarahu, engkau melihatnya musfarran, menguning warnanya, yang tadinya hijau. Jadi engkau melihatnya menguning. Thumma yahiju, kemudian mengering. Fatarahu musfarran, sehingga engkau melihatnya menguning warnanya. Thumma yakunu hutama, kemudian menjadi hutama, coklat hitam remuk, hancur berterbangan. Wa fil akhirati, dan di akhirat, di akhirat kelak ada dua adabun syadid. Yang pertama ada adab yang keras, siksa yang keras. Yang dahsyat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan yang kedua, maghfirah, ampunan minallah, dari Allah, wa ridwan, dan ridhonya. Allah tutup dengan wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa, kecuali mata'ul ghurur, mata' kesenangan, al-ghurur yang memperdaya, yang menipu. Ini makna ayat ke-20 dari surat Al-Hadid, yang akan kita belajar di tafsirnya bi'aunillahi ta'ala. Allah Ta'ala mengawali dengan i'lamu, perintah kepada hamba-hambanya agar mereka mengetahui. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, ketahuilah hakikat ini. Ya, jangan lalai dari hakikat ini. Hakikat kehidupan dunia, ketahuilah hakikat kehidupan dunia itu sebenarnya apa. Agar memperlakukannya sebagaimana mestinya. Agar tidak tertipu, terperdaya. Ya. Dengan kehidupan dunia, sehingga lalai dari akhirat. Ketahuilah, annamal hayatud dunya, annama hanyalah sesungguhnya. Hanyalah sesungguhnya, tidak ada yang lain. Sesungguhnya al hayatud dunya, kehidupan dunia itu hanyalah sifat-sifatnya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Yang pertama disifati oleh Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ib, permainan. Permainan di sini ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman, dan juga muridnya yaitu Al-Uthaymin dalam tafsirnya. La'ibun adalah, kata As-Sa'di rahimahullah, tal'abu bihal abdan. Tal'abu bihal abdan. Kehidupan dunia adalah permainan jasmani. Jasmani manusia bermain-main dengan kehidupan dunia. Ya, kata Al-Uthaymin rahimahullah, al-la'ibu bil jawarih. Al-la'ibu bil jawarih, bermain dengan al-jawarih, dengan jasmani, dengan anggota-anggota tubuh. Ya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, al-la'ibu bil jawarihi bi an ya'mala al-insanu a'malan tasudduhu an dzikrillah wa 'anil shalah. Permainan dengan jasmani, anggota-anggota tubuh. Dalam arti insan, seorang insan dia melakukan amalan-amalan, mengerjakan aktivitas-aktivitas yang menghalanginya dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan dari sholat. Ya, jadi itu semakna dengan ungkapan di tafsir yang lainnya mengatakan batil. Nah, la'ib di sini artinya batil, yakni permainan yang batil. Apa saja yang menghalangi dari zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah, menghalangi dari sholat, maka itu adalah batil. Sibuk dengan permainan ini, permainan itu, aktivitas ini, aktivitas itu, kegiatan ini, kegiatan itu, yang menghalanginya dari zikir kepada Allah, dari sholat, dari amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Taala, larut dalam permainan yang batil itu, terhalangi dari ketaatan. Itulah dunia. Allahu, kata Sa'd rahimahullah, wa talhu bihal qulubu. Talhu bihal qulub. Kalbu-kalbu tersia-siakan dengan dunia, lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah. Ya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, semakna dengan ini, wa ammal lahu bil qulubi fa huwa al ghaflatu. Adapun allahu bil qulub, kesia-siaan ya dengan kalbu, yaitu al ghaflah, kelalaian. Dunia adalah kesia-siaan hati, yakni melalaikan dari akhirat. Hati, kalbu yang terpikat dengan dunia, bersenang-senang dengan dunia, menghibur hati dengan dunia, itu adalah kelalaian dari akhirat. Itu kesia-siaan, kelalaian dari akhirat, ghaflah. Dan ini kata Ibn Utsaimin rahimahullah, asyad wa a'lam. Ini lebih parah dan lebih besar urusannya, kelalaian hati. Hati yang mati. Mati. Karena lalai dari akhirat. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, al-ghaflatu 'azimatun tufqiduka jami'a ladzati at-ta'ah. Kelalaian itu urusannya besar, perkaranya besar. melalaikan anda, menjadikan anda kehilangan seluruh kenikmatan ketaatan kepada Allah, menjadikan anda kehilangan seluruh nikmat-nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini butuh diperhatikan. Ya, banyak dari kita mungkin lisannya rajin berzikir. Ya, biasa berzikir. Tetapi lisannya saja. Nah, kalbunya lalai. Kalbunya lalai. Nah, ini kata Ibn Utsaimin rahimahullah adalah syak annahu yang kusu ats-tsawab. Ini tentu saja tidak diragukan lagi bahwa mengurangi pahala. Tentu saja zikir dengan lisan, seseorang berzikir dengan lisannya dapat pahala. Karena itu salah satu jenis zikrullah. Nah, itu pahala, tapi kurang pahalanya. Nah, yang sempurna pahalanya adalah lisan berzikir diikuti dengan hati. Nah, hati juga berzikir, juga mengingat Allah, bukan hanya lisan yang berkumat kami, tapi kalbunya entah kemana. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukil dalam Al-Ikhtiyarat, mengatakan bahwa zikir yang paling utama adalah zikir dengan kalbu. Zikir dengan kalbu, dengan hati. Apabila kalbu seseorang hidup, senantiasa ingat Allah, senantiasa berzikir kalbunya, maka setiap saat lisannya akan mengikut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertasbih, takbir, tahmid, tahlil, berbagai ragam puji-pujian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Boleh jadi juga ada sebagian orang diawali dengan lisannya berzikir, kemudian lama-lama kalbunya ikut zikir. Ya, ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid. Ada orang yang kalbunya, berawal dari kalbunya memang berzikir, ya, mengingat Allah Ta'ala, kemudian diikuti dengan zikir dengan lisan. Ada juga orang yang berawal dari lisannya zikir, kemudian hatinya ikut hadir, ya, ikut berzikir. Yang paling inti adalah kalbu. Ini ya yang afdol kata Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah, yang paling utama zikir dengan kalbu. Nah, kelalaian hati ini berat, ya, seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi lahun ini lebih berat daripada laib. Nah, lahun adalah kesia-siaan, kelalaian hati dengan dunia, lalai dari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian zina, hiasan yang memukau, ya, seseorang, seorang insan berhias dengan dunia, menghiasi pakaiannya, ya, malabisnya, nah, menghiasi markabnya, kendaraannya, menghiasi maskannya, baitnya, rumahnya, dalam segala hal, ya, penampilan dia hiasi, dia perindah. Itu dunia. وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. Berbangga-banggaan di antara kalian masing-masing, ya, berbangga dari yang lainnya. Ingin dia lebih hebat daripada yang lainnya. Nah, kata Sa'di rahimahullah, kullu wahidin min ahliya yuridu mufakharata al-akhir wa an yakuna huwa al-ghaliba fi umuriha. Walladhi lahu asy-syuhrah, asy-syuhratu fi ahwaliha. Masing-masing dari ahlud dunia, ya, yang dibicarakan adalah ahlud dunia, ya, yakni orang yang hidupnya untuk dunia, jadi hamba dunia, pencinta dunia. Yang diperhatikannya adalah bagaimana bisa membanggakan diri, tampil lebih hebat daripada yang lain. Dia yang menang dalam urusan-urusan yang paling hebat, melebihi yang lainnya. Dia yang lebih terkenal pada keadaan-keadaannya. Apakah berbangga dengan sukunya, kabilahnya, keturunannya, ya? Atau dengan ilmu yang dimilikinya, keahlian, skill yang dimilikinya. Nah, sebagai dokter yang paling hebat, insinyur yang paling hebat, ya, sarjana yang paling hebat, profesor yang paling hebat, dan seterusnya. Yang lebih parah lagi, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, tafakhur bil ilmi syar'i. Yang lebih parah lagi, yang lebih jelek lagi adalah berbangga-bangga dengan ilmu syariat yang dimiliki. Ingin, ya, dianggap paling hebat hafalan Qur'annya, qiraahnya, ya, ilmu tafsirnya, ilmu fikihnya, dan seterusnya, ilmu nahwunya, dan seterusnya. Nah, berbangga-bangga dengan itu, ingin membanggakan diri dengan itu. Dia yang lebih hebat, lebih terkenal, melebihi yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Ibn Uthaymin rahimahullah, "Lianna al-'ilma asy-syar'iyya yajibu 'ala al-insani idza iktasabahu wa min Allahi wa manna Allahu 'alaihi bihi wa manna Allahu 'alaihi bihi ay yazdada tawadu'an wa an ya'rifa nafsahu wa qadra nafsihi." Karena sungguhnya ilmu syar'i, ilmu syariat, yajibu 'ala al-insan, wajib atas insan, jika dia menghasilkan ilmu syariat, وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ, dan Allah anugerahi dia ilmu syariat, ya, itu nikmat, أَنْ يَزْدَادَ تَوَادُعًا, kewajibannya adalah semakin tawadu, semakin merendah diri, bukan semakin berbangga diri, merasa hebat, ya, membanggakan diri di atas yang lainnya, tapi justru harusnya semakin tawadu, semakin merendah diri. Merasa yang lain lebih hebat. Saya punya ilmu, yang lain lebih hebat daripada saya. Bukan sebaliknya, saya lebih hebat daripada dia. Itu tafakhur namanya. Tawadu, saya tidak ada apa-apanya dibanding yang lain. Saya punya ilmu, yang lain lebih banyak lagi ilmunya. Wa an ya'rifa nafsahu, dan kewajibannya dalam menyadari dirinya, wa qadra nafsi, dan kadar dirinya. Ana teringat ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kullama izdadtu ilman izdadtu ma'rifatan bi jahli." Kullama izdadtu ilman, setiap kali bertambah ilmuku, kata Syafi'i, izdadtu ilman bi jahli. Semakin bertambah ilmuku, aku pun semakin tahu dan semakin sadar tentang kebodohanku. Bagaimana itu? Karena ketika dapat ilmu, beliau menyadari, kemarin tidak tahu, hari-hari sebelumnya tidak tahu, ilmu itu baru dapat sekarang. Setiap dapat ilmu sadar, sebelumnya tidak tahu, baru tahu sekarang. Masa makin sadar bahwa saya ini bodoh, masih banyak yang saya tidak tahu, baru tahu sekarang. Ya begitu. Kita tahu satu, orang lain tahu dua. Kita tahu dua, orang lain tahu tiga. Nah, kita tahu sedikit, orang tahu sudah tahu banyak, orang lain sudah tahu lebih banyak daripada kita. Jadi tawadhu, jangan merasa bangga, merasa lebih hebat. Naam. Bersyukur atas nikmat itu dan tawadhu. Baik. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan persaingan, ya, banyak-banyakan harta dan anak keturunan, masing-masing ingin dia yang lebih banyak hartanya, lebih kaya dan lebih banyak anak keturunannya daripada yang lain. Inilah hakikat dunia, lima sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hakikat dunia. Begitulah hakikat keadaan ahlud dunia, muhibbud dunia, hakikatnya ahli dunia, para pencinta dunia yang hidupnya untuk dunia. Hidupnya dipenuhi, dihabiskan untuk laib dengan jasmaninya, lahu, kesia-siaan, kelalaian dengan hatinya, untuk zinah, untuk menghiasi penampilannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, dan seterusnya. Segala yang bisa dia hiasi, ya, untuk keindahan, untuk berbangga-bangga, ya, di antara mereka, untuk persaingan banyak-banyakan anak harta, itulah mereka. Kata Sa'di rahimahullah, bi khilafi man arafat dunia wa haqiqataha, berbeda halnya dengan orang yang mengenal dunia dan hakikatnya. Faja'alaha ma'baran, maka dia jadikan dunia itu sebagai ma'bar. Ya. Walam yaj'alha mustaqarran, dia jadikan sebagai tempat lewat, tempat melintas, ya, tempat melintas. Untuk melintas. Melintas ke mana? Melintas kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Walam yaj'alha mustaqarran, dan dia tidak menjadikannya sebagai tempat tinggal selamanya. Ya kan? Seperti wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat siapa? Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, pada hadis yang sahih, "Kun fid dunya kaannaka ghariban aw aabir sabil." Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ghariban, seperti orang asing. Orang asing itu berada di suatu negeri, itu bukan negerinya. Ya, asing di situ itu bukan negerinya. Bukan tempat tinggal dia. Jadi dia di situ hanya sementara, akan pergi menuju negerinya yang sebenarnya itu akhirat. Abir sabil, atau menjadi abir sabil, musafir yang hanya melintas. melintasi jalan, hanya tempat persinggahan, tempat melintas di dunia untuk menyiapkan bekal ya menuju akhirat. Ya. Fanafa, kata Sa'di rahimahullah, fanafasa fima yuqarribu ila Allah. Maka munafasahnya, ya, perlombaannya, persaingannya adalah dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Musabaqah, musara'ah, bersegera berlomba dalam apa? Dalam ketaatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adwa samawati wal ardh. Nanti akan ada ayat berikutnya. Wasadiqu ila maghfiratin min rabbikum. Naam. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Pada perkara itulah, untuk mengejar jannah, meraih jannah, harusnya ya, orang-orang yang mau berlomba bersaing, bersaing ke sana. Jangan bersaing untuk dunia, bersaing berlomba untuk akhirat. Wattakhadhal wa, kata Sa'di rahimahullah berikutnya, wattakhadhal wasaila, dan mengambil wasail, wasila-wasila, yakni faktor-faktor, allati tusiluhu ila Allah, yang akan menyampaikan dia kepada Allah di akhirat nanti, berhadapan dengan Allah dengan ketentraman, ketenangan, dengan meraih ridha Allah. Wa idza ra'a man yukathiruhu wa yunafisuhu bil amwali wal auladi, apabila dia melihat ada orang yang ingin menyaingi dia, berlomba dengannya dalam hal banyak-banyakan harta, anak, nafasahu bil amali sholihati, dia balas ya, dengan justru dia sibukkan dirinya dengan amal-amal soleh. Dia tidak terpengaruh, tidak terbawa oleh permainan itu. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan. Perumpamaan tentang dunia. Ya. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Naam. Ini kita pelajari tafsirnya lebih mendalam pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Wal muadzin yu'adzin.